ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد masih dari ayat-ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, afdal dibaca Zaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kata Ibnu Taimiyah wa kadzalika demikian pula zakara Allah menyebutkan hal ini di suratil mutaffifin di surah al-mutaffifin ya kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin sekali-kali tidak demikian sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka itu tersimpan di sijjin fi'il wazan fi'il adalah salah satu wazan mubalaghah artinya fi'il sijjin berarti dia adalah sijen itu apa sijen hah sijen penjara maksudnya apa sijen ad-dayyiq penjara yang sempit ada yang menyatakan di antara kalangan mufassirin itu adalah sijjin hiya tahtal ard as-sabi'ah yang ada di bumi lapis bumi ketujuh yang paling dasar jadi catatan amal mereka tersimpan di lapisan bumi yang paling dasar. Ada yang menyatakan itu adalah penjara yang sangat sempit. Wa ma adra kama sijjin. Tahukah apa kalian itu sijjin? Kitabum marqum, yaitu kitab yang berisi catatan amal yang tersimpan di situ. Wa ilu yauma idil lil mukadzibin. Celakalah orang-orang yang mendustakan hari itu. Celakalah orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan hari kiamat. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Tidak ada yang mendustakannya kecuali orang yang melampaui batas dan berdosa. Ya. Dan yang berdosa. Idza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, dia menyatakan itu dongeng orang-orang terdahulu. Kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Rabb mereka. Ya. Mana? Udah. Oh. Kalla bal rana ala qulubihim rana. Apa artinya? Telah menutupi hati mereka. Bahwa apa yang mereka kerjakan telah menutupi hati mereka. Kalla innahum arrabihim yawma idzil mahjubun. Sesungguhnya mereka akan terhijab dari Rabb mereka tidak melihat Allah di surga. Tsumma innahum lasalul jahim. Ya, kemudian ya, mereka akan benar-benar masuk ke jahim, neraka jahim. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum tukadzibuhu tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, ya, inilah azab yang dahulu kalian dustakan. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Dan sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang abrar, ya, yang dimaksud abrar sini adalah al-muqtasidun. Itu orang itu benar-benar tersimpan dalam illiyin. Ya, tersimpan di dalam illiyin. Wa ma adraka ma illiyun? Apakah kalian tahu apa itu illiyun? Yaitu kitabum marqum. Ya, yaitu kitab yang berisikan catatan amal. Yashhaduhul muqarrabun. Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah yang didekatkan. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan benar-benar berada dalam kenikmatan. Alal araiki yanzurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan. Yang zurun, mereka memandang. Ya. Mereka memandang penuh dengan kenikmatan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka. Ya, kesenangan hidup yang mereka dapatkan, yang penuh kenikmatan. Ya. Yusqawna min rahikim makhtum. Mereka diberi minum dari rahikil makhtum. Dari apa namanya khamar murni yang tidak memabukkan, yang makhtum, ya, yang masih dilak, masih disegel. Khitamuhu misk, ya, yang layaknya dari yang segelnya itu dari kasturi. Ya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka untuk hal itu semua hendaknya orang berlomba-lomba dalam kebajikan. Ini adalah al-abrar. Wa mizajuhu min tasnim. Dan campurannya dari tasnim. Ya. Apa itu tasnim? Aina yashrabu bihal muqarrabun. Itu mata air yang diminum oleh mereka, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Kemudian lanjut lagi Jaki. Sama qala Allah taala kami ni Abbas radhiyallahu anhu anhuma wa ghairihi ya salafi qalu huwa yumzaju li ashabi al-yamin masjan wa yaqrabuha al-muqarrabuna sirfan wa huwa kama qala Allah taala فإنه قال يشرب منها ولم يقل يشرب منها لأنه ضمن ذلك قوله لأنه ضمن ذلك enggak ada wazan fa'ila, enggak ada wazan fa'ila. Tapi yang tepat sini fa'ala. ضمن ذلك قوله يشرب معنى يروي Yurwa biha. Fa inna syariba qad yashrabu wa la yurwa. Fa idza qila yashrabu minha lam yadull ala ra'yi. Ara ra'yi. Pokoknya itu kalau ra'yi itu apa? Habis makan kan kenyang. Kalau habis minum itu namanya ra'yi. Nah, itu apa tuh namanya bahasa kita? Bahasa kita kalau habis makan lapar, kenyang. Habis minum hilang dahaga. Apa tuh nama itu? Kenyangnya, kenyang minum. Nah, itu bahasanya. Terus bahasa kita enggak ada itu ya. Terus lanjut. Ila yashrabu biha. Kana al-ma'na yurwuna. Yarwawuna. Al-muqarrabuna yarwawuna biha. Fala yahtajuna ma'aha ila ma huwa dunaha. Fala yashrabuna ma'aha ghayraha. Falihada yashrabunaha sirfan bi khilafi ashabil yamini fa innaha mazajat lahum muzijat lahu masjan wa huwa kama qala Allah ta'ala fi surati al-insani innal abrara yashrabuna min kahfin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tahjira. Tayyib, hasbuk. Kemudian An Ibn Abbas, dari Ibn Abbas wa ghairihi min as-salaf, dan yang lainnya dari kalangan para salaf, qalu, mereka mengatakan, yumzaju li ashabil yamin mazjan, ya, mazjan wa yusrabu biha al-muqarrabuna sirfan. Nah, ini dikeluarkan oleh Imam Tabari dalam tafsir beliau, ya, Jami'ul Bayan. Ya. Dari Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, dan dari Masruq. Taib. Yang dimaksud sirf adalah khalis min kulli syai. Itu kalau dimaksud sirfun. Nah. Ah, perhatikan, dari Ibn Abbas dan yang lainnya. Mereka menjelaskan yumzahu li ashabil yamin. Ya. Yang minuman dari golongan kanan ashabul yamin itu yumzaju, dicampur dengan bahan lain. Ya, mazjan, dengan campuran. Wa yashrabu biha al-muqarrabun. Nah, orang-orang yang didekatkan dengan Allah, mereka meminum. Ya, mereka meminum sirfan. Artinya sirfan itu minuman yang murni dari mata air tasnim yang murni. Yang namanya sirfun itu khalis. Maknanya adalah al-khalis min kulli syai. Itu maksudnya. Tapi barakallahu fikum. Ya, dia rahiq khalis. Ini yang dijelaskan oleh Syaikh Fauzan. Wa huwa kama qalu, dan ia sebagaimana yang mereka, ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, maka firman Allah yashrabu biha, Allah mengatakan yashrabu biha. Muta'adinya dengan huruf ba, bukan dengan huruf min. Walam yakul, Allah tidak berfirman yashrabu minha. Perhatikan. Ya, yashrabu biha ibadullah, gitu kan? Yashrabu biha ibadullah. Nah, kalau di ayat ini yashrabu biha, yaitu pada ayat yang mana? Hah? Ayat ainai yashrabu biha al-muqarrabun, gitu kan? Ya, yang diminum oleh, begitu. Ya, bukan dengan yashrabu minha. Kalau yashrabu minha, yang diminum darinya. Kalau min maknanya tabi'id, berarti yang diminum sebagian darinya. Kalau min maknanya tabi'id. Nah, bukan ini, tapi yashrabu biha. Ya, yang diminum oleh, gitu. Ya, li'annahu dammana qaulah. Karena hal ini mengandung makna, ya, makna firman Allah yashrabu ini mengandung makna yakni yurwa biha, puas. Kalau yashrabu minha, meminum sebagian darinya, bisa jadi enggak puas. Paham enggak sini? Nah, ini puas. Itu tadi yang saya bilang, kalau orang habis makan lapar, kenyang. Kalau orang haus dahaga setelah minum, namanya arroy. Kalau bahasa kita apa? Ah, itulah, kenyang dari haus. Eh, apa? Kok kenyang dari haus? Hilang dahaga. Enggak, ini kenyang, puas. Bukan sekedar hilang dahaga. Kalau lapar, makan, enak, kenyang. Kalau haus, minum, hilang tuh hausnya, namanya apa? Enak, gitu. Hah? Kembung. Kembung. Apa? Bahasa kita kurang ada ya? Enggak ada ya? Itu namanya roi. Itu namanya roi kalau dalam bahasa Arab. Ya? Kalau bahasa kita kurang. Kurang itu ya, apa namanya? Kosa katanya. Taibarakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Fa idza qila yashrabuna minha. Nah, kalau misalkan dikatakan yashrabuna minha, mereka minum darinya sebagiannya. Lam yadulla ala ray, lam yadulla ala ray, ala ray. Maka ini tidak menunjukkan akan adanya kepuasan setelah berminum, setelah meminum. Ya, paham di sini? Ini enggak menunjukkan demikian. Baik. Kemudian ya, fa idza qila yashrabuna biha, yashrabuna biha. Kana makna yarwauna biha. Nah, kalau dikatakan mereka minum darinya, itu maknanya berarti ya, mereka berarti minum ya, dengan puas setelah hausnya hilang dan puas. Nah, itu maknanya. Maknanya yarwauna minha, yarwauna biha. Taibar kalafikum. Nah, bisa dipahami sini perbedaan ayatnya? Terus berikutnya. Fal muqarrabuna yarwauna biha fala yahtajuna maha ila madunaha. Maka orang-orang yang didekatkan dengan Allah itu minum dengan puas setelah meminumnya sehingga tidak membutuhkan minuman lain yang lebih rendah di bawahnya. Ya. Nah. Orang-orang muqarrabun mereka minum darinya sirfan, murni minum tersebut, enggak butuh mizaj, enggak butuh campuran-campuran. Ya. Ya, yang lain minumnya dengan kafura, begitu di surah Al-Insan. Dengan kafur. Baik, berikutnya. Ya. Falihada yashrabuna minha sirfan. Oleh karena itu mereka minum darinya dengan murni minuman tersebut, bi khilafi ashabil yamin. Berbeda dengan ashabul yamin. Fa innahu muzijat lahum mazjan. Kalau ashabul yamin minum tapi diminum dengan campuran dari bahan lain sebagaimana firman Allah taala surah Al-Insan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ya. Sesungguhnya orang-orang abrar, ya, orang-orang yang berbuat kebajikan, mereka minum dari ka's. Minum dari kas, kas itu maknanya apa? Hah? Biala. Kana mizajuha kafura. Yang campurannya adalah kafur. Kafurnya itu bukan kafur yang antum bayangin. Buat nulis, papan tulis. Modar minum campuran gituan mah. Ya, tapi kalau di surga gak ada modar lagi ya. Tapi bukan itu maksudnya. Ya, ainai yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Perhatikan yashrabuna biha. Berarti maknanya yarwauna biha, mereka merasa puas. Ya, mereka merasa puas. Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Nah. Baik. Nah, paham dari sini? Ya, berikutnya. Fadal, dibaca. Sini. Ya. Fikri. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Fa'ibadullahi humul muqarrabun al-madhkuruna fi tilka surati. Wahada li'anna al-juz'a min jinsil li'anna al-jaza'a min jinsil amali fil khairi wa syari kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabin yawm al-qiyamati wa man yassara ala min kurabi yawmi mudaf min kurabi yawm al-qiyamati wa man yassara ala muqsirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirati. Faman sadara musliman sadarallahu fid dunya wal akhirah. Fal akhirati. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannati. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna wa bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinatu. Rabbushiyakumur rahmatu wa qaffatumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Waman bata'a bihi ilmahu lam yashrah bihi amaluhu fa'il amaluhu lam yashrah bihi lam yusri bihi nasabuhu. Rawahu Muslimun fi sahihihi. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Naib. Waqala Tirmidzi haditsun sahihun. Naib. Baik, lanjut alladzi fis sunan. Wa fil hadits alladzi fis sunani yaqulu Allah Ta'ala, ana Ar-Rahmanu. Khalaqtu Ar-Rahima. Wa syaqaqtu laha isman min ismi. Faman wasalaha wasaltuhu. Faman qata'aha batatuhu. Batatuhu. Baik. Fa ibadullah humul muqarrabun. Maka yang dimaksud ibadullah, ya, hamba-hamba Allah di sini, aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Air minum yang diminum oleh hamba-hamba Allah, yang dimaksud di sini adalah mereka adalah orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-madzkurun yang disebutkan fitil ke surah di ayat surat tersebut. Wa hadza li'anna al-jazaa'a min jinsil amal. Yang demikian ini karena balasan yang mereka dapatkan sesuai dengan amalan yang dahulu mereka kerjakan. Fil khairi wasyarri, apakah dalam kebaikan atau dalam keburukan. Taibar kalau fikum. Ya, maka fa jazaa'uhum yaitu selaras dengan amal mereka. Wasabiqunal awwalun, mereka minum dari rahiqul makhtum sirfan, ya, yang murni, enggak ada campuran. Ya, kenapa? Karena dahulu as-sabiqunal awwalun di dunia mereka memurnikan ibadah amal mereka. Baik, maka semua hidup mereka mereka dedikasikan untuk Allah. Sedangkan ashabul yamin al-muqtasidun, mereka minum dari sesuatu yang ada campurannya. Apakah campurannya dengan kafur atau dicampur dengan misek, ya, ya dicampur untuk mereka, ya, sebagaimana dahulu di dunia kurang lebih begitu, ya. Sedangkan yang zalimun nafsih, mereka berada di tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Jika Allah azab, Allah azab, namun tidak kekal dan nanti mereka akan masuk surga. Mereka akan keluar dari neraka. Ya, apakah dengan syafaat Nabi atau tanpa syafaat Nabi. Tapi barakallahu fikum. Dan mereka pun tetap dikatakan tabaqat awliya illah al-mu'minin. Tapi mereka tetap dikatakan salah satu tabaqat wali-wali Allah. Nah, sebagaimana sabda Nabi SAW, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabil yaum min kirabi yaumil kiamati. Barang siapa yang menghilangkan suatu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di dunia seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan dari diri orang tersebut satu di antara sekian banyak kesusahan yang ada pada hari kiamat yang akan menghampiri dia. Masya Allah. Kemudian wallahu, ya, wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allah 'alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberi kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusan dia di akhirat kelak. Ya, di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba selama si hamba itu menolong saudaranya. Ya, menolong saudaranya. Tabarakallahu fikum. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Ya. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan mengajari di antara mereka, mempelajarinya di antara mereka, melainkan ya mereka akan diturunkan kepada mereka ketenangan juga rahmat yang akan meliputi mereka. Wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah. Ya. Para malaikat akan menaungi mereka. Wa dzakarallahu wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah pun akan menyebut-nyebut mereka di sisi Allah di hadapan malaikat. Ya. Wa man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuhu. Siapa saja yang lamban amalnya, kurang beramal saleh, maka nasabnya tidak akan dapat mempercepatnya walaupun nasabnya dia nasab yang tinggi sekalipun. Ya. Tabarakallahu fikum. Terus kemudian wa qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang rahim, ya, orang yang memiliki sifat kasih sayang, maka ya dia akan disayangi oleh Allah yang Maha Rahman. Kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayang oleh zat yang ada di atas langit, yaitu Allah. Hadis Tirmidzi, hadis sahih. Ya, hadis sahih. Dalam hadis yang lain sahih, ya, yang lain yang dalam kitab sunnah, Nabi SAW menyatakan, Allah SWT ya, berfirman dalam hadis qudsi, ana khalaqtu ar-rahim. Ya, akulah yang menciptakan ar-rahim. Ya. Wa syaqaqtu laha isman min ismi, dan aku pun yang mengambil namanya untuk menjadi namaku. Faman wasalaha wasaltuhu, siapa yang menyambungnya bersilaturahmi ya, atau dengan menyambungkannya dengan rahmatku, maka aku pun akan menyambungnya. Dan siapa yang memutuskannya, memutuskan silaturahmi, maka aku pun akan memutuskan rahmatku da untuknya. Tabarakallahu fik. Terus lanjut sedikit. Sudi qala ini sama ya. Siapa yang menyambungnya silaturahmi, Allah akan menyambungnya dengan rahmatnya tentunya. Siapa yang memutuskan silaturahmi, Allah pun akan memutuskan rahmat darinya. Ini jelas ini ya. Taibar kalafik. Terus auliya Allahi ta'ala nau'ani muqarrabuna wa ashabul yamini kama taqaddama wa qad dzakara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amal ismaini fi haditsil awwal auliya'i faqala yaqulullahu ta'ala man 'ada li waliyan faqad barazani bil muharabati wa ma taqarraba ilayya abdi bimithli ada'i ma maftaradtuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu. Masa sami'a fi'il jadi khobar. Oh, terus gimana? Alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi. Yabsiru. yusir bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rajuluhu wa rajul kaki rijal wa rijlahu allati yamshi biha. That go. Ya, juga dalam hadis yang lain, wa hadza katsirun. Ya, ini banyak sekali aulia Allah taala ala nauain. Maka wali-wali Allah itu ada dua macam. Ya, muqarrabun wa ashabul yamin. Ada yang muqarrabun yang didekatkan dan satu lagi ashabul yamin. Golongan kanan. Kama taqaddama sebagaimana yang telah berlalu perinciannya. Wa qad dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan amalal qismaini fi hadisil aulia. Ya, Nabi SAW telah menyebutkan masing-masing amal dari setiap golongan tersebut dalam hadis para wali. Nabi SAW menyatakan, Allah Ta'ala berfirman hadis qudsi, man adali waliyan faqad barazani bil muharabah. Siapa yang memusuhi waliku, maka berarti dia telah menantangku untuk berperang. Ya, satu lawan satu. Wa ma taqarraba ilayya abdi bimisli ada'i maftaradtuhu alih. Ya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah. Dan hamba-hambaku yang senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu. Apabila aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya. Ya, alladhi yasma'u bih, yang dengannya dia mendengar. Wa basara, penglihatannya alladhi yubsiru bih, yang dengannya dia melihat. Wa yadah, dan menjadi tangannya. Ya. Yang dengannya allati yabtisu biha, yang dengannya dia memukul. Warijrahu, dan jadi kakinya allati yamshi biha, yang dengannya dia berjalan. Tabarakallahu fik. Nah, hadis ini sudah berlalu ya. Hadis qudsi yang disebutkan di atas. Tabarakallahu fik. Ya. Maknanya berarti Allah bersama mereka. Gitu. Allah bersama dia. Nah, berarti ini isbat sifat ma'iyah, tapi ma'iyahnya sini khosoh, bukan sekedar amah. Ya, ma'iyah khosoh. Nah, terus lanjut wal abrar. Ya, baca sini. Pak Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-abraru ashabul yamin humul muqarrabuna ila Allah bil fara'id yaf'aluna ma awjaba Allah alaihim wa yatrukuna ma harrama Allah alaihim wa la yukallifuna anfusahum al-mandubati wal-kaffi an fudulil mubahati. Baik, ini dulu. Wal-abrar ashabul yamin. Ya. Maka orang-orang yang abrar, yang berbakti, berbuat kebajikan, mereka adalah ashabul yamin, golongan kanan. Ya. Hum al-mutaqarribuna ilaihi bil fara'id yaf'aluna ma awjaballahu alaihim wa yatrukuna ma harramallahu alaihim wa la yukallifu anfusahum bil mandubat. Mereka itu adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan amalan-amalan fardu. Mereka melaksanakan apa yang Allah wajibkan atas mereka, meninggalkan apa yang Allah haramkan untuk mereka, dan mereka tidak membebani diri mereka dengan amalan-amalan mandubat, amalan-amalan mandub sunnah. Ya, wal kaffi al ala an fudulil mubahat. Ya, mereka pun juga tidak menahan diri dari hal-hal yang mubah. Artinya mereka hal-hal yang mubah mereka laksanakan. Nah, ini adalah ashabul yamin. Ya, tabarakallahu fikum. Ini tentu lebih tinggi yang mana? Wasabik. Ya, tentunya lebih tinggi as-sabiq al-muqarrabun. Ay barakallahu bikum. Paham sini ya? Ya. Jadi mereka sekedar melaksanakan yang wajib-wajib saja, tidak melaksanakan yang haram, kurang dalam amal sunnah. Lanjut Ramon. Wa amasabiquna al-muqarrabuna fatuqarribuna ila Allah ta'ala. Fataqarrabu ila Allah ta'ala. Baik. Nah, adapun sabiq al-muqarrabun yang lebih dahulu berbuat kebajikan, mereka itu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah. Ya, ba'dal faraid, setelah melaksanakan amalan-amalan yang wajib. Lanjut. Fa'alu al-wajibati al-mustahabati. Wal-mustahabati. Itu wawnya penting itu. Ya, maka mereka melaksanakan amalan wajib dan amalan-amalan yang mustahabat, amalan sunnah. Terus. Wa taraku al-muharramati wal-makruhati. Bingung dia. Nah, mereka meninggalkan hal yang diharamkan yang di, dan dimakruhkan. Terus falamma taqarrabu ilaihi bi jami'i ma yuqaddimu yaqdirun ma yaqdiruna alaihi min mahbubatihi ahabbahum ahabbahumullahu habban tamman hubban tamman habban tahaban artinya Raymond. Ah ya udah tahu. Itu fatal ya, haban ke huban itu fatal. Itu yakdirun yukordaru itu fatal juga itu. Coba lihat dong maknanya, jangan asal baca. Ya, lihat maknanya, hati-hati. Nah. Ya, lahan-lahan itu dia mulai dikurangin. Lahan itu aib. Ya, kecuali pada ya Eropa-Eropa yang susah baru. Jadi kalau sering itu aib. Enggak percaya? Baca keterangan Syekh Al-Utsaimin di Syarah Hilyah Talabil Ilm. Jadi Syekh Bakar Abu Zaid. Ya, hilyah itu aib. Masa terlalu banyak aib? Ya. Apalagi hal-hal yang jelas ya. Kalau kita salah di situ, maknanya berantakan. Taibar kalau fikum. Ya. Memang enggak apa-apa lagi belajar. Cuman jangan terlalu keseringan. Nah, mana lagi tadi? Falamma taqarrabu ilaihi bi jami'i ma yaqdiruna alai, jangan yuqaddar. Ya. Ya. Mana lagi tadi? Maka mereka tatkala mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan segala hal yang mereka mampu. Ya. Yang mereka sebatas kemampuan mereka. Min mahbubatihim ahabbahum ar-rabbu ta'amman. Akhirnya Allah pun mencintai mereka secara sempurna. Kama qala ta'ala wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku pun mencintainya. Ya. Ya, terus lanjut Ramon. Yakni al-hubba al-mutlaqa. Kama fi qawlihi ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik. Berikutnya. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibba, yakni al-hubba al-mutlaq. Yaitu kecintaan yang mutlak, yang universal. Misal dalam firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim, apa namanya? Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat dengannya, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Ay an'amallahu alaihim al-in'ama al-mutlaqah. Itu orang-orang yang diberi nikmat. Belum dibaca ya. Lanjut, telepon. Ay an'ama alaihim al-in'ama al-mutlaqah al-tama al-madhkura biqaulihi ta'ala, wa man yuti'illaha wa rasulahu fa'ula'ika ma'alladina an'amallahu alayhim minan nabiyyina was-sadiqina was-siddiqina was-suhada'i was-salihina wa hasuna ula'ika rafiqa. Naam. Baik. Ai an'amallahu alaihim, itu nikmat orang-orang yang Allah beri nikmat. Il al-in'ama mutlaqa, yaitu dengan kenikmatan yang mutlak, at-tama yang sempurna, al-madkur yang sebagaimana Allah sebutkan fi qaulihi ta'ala wa may yuti'ir wa may yuti'illah wa rasulah, siapa yang taat pada Allah dan rasulnya, ma ya fa ulaika ma'alladina anamallahu alaihim minan nabiyyin, maka mereka itulah orang-orang yang bersama-sama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat berupa para nabi. Ya, wasiddiqin, orang-orang siddiq, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wasalihin, dan orang-orang yang saleh, wahasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baiknya teman. Cukup sampai di sini dulu. Subhanallah.